terbangun dari tidurku. Matahari mewarnai menyinariku. Ku pandang langit yang biru. Ku mulai hari yang baru. Berjalan beranjak dari rumahku. Pergi kemana saja yang aku mau. Tak ada yang melarangku. Tak perlu mengabarimu. Dan ku nikmati waktuku sendiri tanpamu di sisi. Namun aku selalu melihat kamu dan setiap candamu. Kamu dan hangat pelukanmu. Di setiap aku kesayanganku selalu teringat kamu. Kamu dalam tiap sepiku. Kamu hadir dalam mimpiku. Hari-hari hidupku kini. Pesan dari telepon genggamku. Teman-temanku mengajakku berjalan. Dan aku bersenang-senang bercanda bersama. Dan ku nikmati waktuku sendiri tanpamu di sisi. Namun aku selalu melihat kamu dan setiap candamu. Kamu dan hangat pelukanmu. Setiap aku kesayanganku selalu teringat kamu. Kamu dalam tiap sepiku. Kamu hadir dalam mimpiku. Hari-hari hidupku kini tak lagi sama. Di saat kau pergi. Di saat kau pergi. Di saat kau pergi. Kau pergi, ku sepian. Dan ku sadari, kau telah pergi, ku sendirian.